perempuan ya harus ke pengadilan. Karena kadang-kadang perempuan minta talak, suami tidak mau. 4 bulan tidak dibiayai, 2 tahun tidak diomong. Oh, tidak memenuhi kebutuhan kita lahir batin. Mendiminta. Tapi kalau orang nikah siri, mau minta cerai, bagaimana caranya? Cerai aja situ, karena tidak ada catatan. Betul tidak? Yang bisa minta di pengadilan untuk perceraian, yang ada, ya. Suratnya. Itulah susahnya orang yang nikah siri, setengah mati berpengadilan, 10 tahun lewat belum selesai. Betul tidak? Jadi kenapa itu istri tetangga? Iya. Jamaah, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai ajaran agama. Ajaran agama betul, sah nikahnya, yang penting sesuai rukun. Cuma ada sunat, sunatnya menghadirkan orang supaya banyak saksi. Itulah gunanya kalau ada pernikahan, ada malam mapaci. Kalau di Sulawesi Selatan, ada malam pengantin, ada pesta pernikahan, ada walima, ada sebagainya. Panggil tetangga, bunyikan, disunatkan, ada bunyi-bunyian. Panggil artis menyanyi, ilalang, ilalang. Lalu MC-nya unang, supaya semarak itu pernikahan. Jadi orang, enggak pernah menikah. Aku datang, unang hadir di situ. Dia MC, Macica Muhtar yang menyanyi. Ustaz sendiri yang baca doa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada niat nikah siri? Enggak ada. Saya mau bertanya, kalau kita nikah siri, terus bercerai, nah itu bagaimana cara hak asuh anaknya? Hak asuh anaknya. Berarti kita berbicara tentang hasil dari pernikahan itu, kemudian dia mau bercerai. Siapa yang ambil ini anak? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Masih berbicara tentang nikah siri. Nikah siri itu memang nikah yang sah. Karena ada yang menikahkan, ada yang dinikahi, ada yang menikah, ada walinya, ada saksinya, cuma satu kekurangannya, tidak ada catatannya karena lupa bawa pulpen atau memang sengaja karena takut ketahuan atau takut sembunyi-sembunyi atau karena takut berzina. Inilah orang melakukan nikah siri, tapi akibatnya jatuhnya sama anak. Kalau sang bapak mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau sang bapak tidak mengerti, kasihannya istri, kasihannya anak, tidak bisa menuntut kalau bercerai. Dan menarik sekali yang ditanyakan tadi adik, bagaimana dengan anaknya kalau terjadi perceraian? Siapa yang berhak memeliharanya? Tanyakan pada ibunya, karena dia yang melahirkan, maka ibunya yang punya. Betul tidak? Kecuali kalau ibunya berkata, aku sudah sanggup memeliharanya, ambil bapak. Kasih. Tapi kalau ibunya masih mau? Tapi kalau anak itu sudah besar, bisa memilih, dia yang memilih. Tapi kalau anak kecil? Ya ibunya. Mau dipengadilkan juga setengah mati, karena tidak ada catatannya. Betul tidak? Jadi itu tetap kembali ibunya. Tapi kalau dia sudah pintar, dia mau milih silahkan. Tapi kalau tidak, masih tergantung sama orang tua, ya ibunya dong. Kecuali kalau ibunya tidak sanggup atau maaf meninggal ibunya. Karena ada yang namanya pisah hidup, ada pisah mati. Kalau pisah hidup, nah ibunya. Tapi kalau pisah mati, ibunya meninggal, maka bapaknya. Atau siapa yang bisa bertanggung jawab atasnya. Karena bahaya juga kalau bapaknya juga tidak mau mengurus. Betul tidak? Makanya lebih baik nikahnya itu rame-rame daripada sembunyi-sembunyi. Susah. Jamaah. Makanya menikah normal menikah tidak normal. Maksudnya menikah yang sesuai agama, karena ada tiga hukum ini. Ada hukum agama, syariat, ada hukum negara, dan ada hukum adat. Kadangkala orang harus menikah, agama sudah sah, tapi bisa jadi adat, tidak sesuai adat. Adat kita kan harus begini. Kalau sudah menikah, kakinya suami diinjak. Ada kan adat begitu? Di mana itu, Mbak Cica? Kemudian yang ketiga, ada hukum negara yang harus ada catatan sipil supaya nanti bisa menuntut hak. Maka menikahlah sesuai aturan. Tapi kalau ini kasihan. Bagaimana menurut pendapat Mas Cica Mutar tentang nikah siri? Terus terang lebih banyak sisi yang merugikan buat pihak perempuan. Oh begitu ya. Jadi nikah siri itu merugikan sekali buat perempuan ya? Merugikan sekali. Oh, jadi kenapa Mi? Apalagi kalau udah punya anak. Oh. Kasihan anaknya, dia cari bapaknya. Oh begitu. Iya. Jadi bagaimana pengalamannya ini? Tapi ya namanya juga hidup ya. Ya hidup. Apapun yang udah terjadi. Kita ikhlaskan saja. Kata Bondang, apapun yang terjadi. Ya terus? Ya. Jadi ikhlas dan tapi tetap berjuang karena ada hak. Iya, karena di tengah perjuangan tuh siapa tahu insyaallah Allah mengabulkan. Siapa yang mengetuk pasti akan masuk. Pasti insyaallah. Walaupun tidak ada tuan rumahnya. Minimal tetangganya datang. Iya. Ada apa ini ketuk-ketuk pintu? Sabar ya. Insyaallah. Iya. Kalau Mas Unan, menurut Mas Unan tentang nikah siri ini gimana? Ya karena enggak tahu masalah nikah siri seperti apa, ya saya nggak bisa jawab. Kecuali kalau saya sudah pernah melakukan nikah siri, mungkin saya punya sejarah gitu. Jadi ceritanya ini? Ceritanya saya belum tahu. Jadi ceritanya ini, Mas Unang tidak ada sejarah nikah siri. Tidak ada. Jadi yang saya bisa menjelaskan adalah orang yang pernah nikah siri. Ya itu. Yang mana tadi? Ya, saya nggak tahu orangnya. Oh, yang mana? Yang tahu kan Pak Ustaz satu kampung katanya. Oh begitu ya. Sepertinya dia tahu rahasiamu. Tidak apa-apa, segala sesuatu kan juga bisa nanti menjadi pembelajaran buat orang lain. Jadi Majica memberikan pembelajaran buat orang lain. Iya. Luar biasa. Seandainya kita bisa tepuk tangan di masjid, tepuk tangannya. Tapi kita tepuk kaki saja. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Dan ada satu jawaban. Seandainya ada dua sejoli menikah siri, tetapi wali itu tidak sedarah. Maksudlah? Jadi bingung pertanyaannya ini? Pemirsa yang ada di rumah, mau tahu apa pertanyaannya? Bukan mau tahu jawabannya, tapi mau tahu jawab pertanyaannya. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara seputar nikah siri. Nikah, tapi tidak dicatat-catat. Sehingga bisa membahayakan buat pihak yang dicelakai. Siapa itu? Wanita dan anak-anaknya. Dan tadi ditanyakan oleh Unang yang tidak beres-beres pertanyaannya. Mari kita selesaikan dulu pertanyaannya. Apa yang ditanyakan sebenarnya? Saya udah dua kali loh bertanya tadi. Saya tidak nikah siri. Pertanyaannya saya mengerti. Cuma mungkin harus diperjelas untuk pemirsa. Kata Mas Unang, bukan Anang ya. Anang itu nanti dimarahi Tuhan. Padahal ini Mas Unang. Gini, ada dua orang ini menikah. Cuma wanita ini wali yang menikahi, menjadi walinya bukan saudara. Ah, itu maksudnya mungkin. Yang menjadi walinya wanita ini bukan saudaranya. Siapa itu? Bukan bapaknya. Dia mencari-cari wali lain. Mungkin wali kota kali ya. Atau wali apa yang menjadi walinya supaya bisa dinikahkan. Itu jawabannya pasti haram. Haram pernikahannya. Karena yang wajib menjadi walinya adalah yang saudara perempuan itu. Siapa itu? Bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, kakaknya ataupun adiknya yang laki-laki. Kalau tidak ada juga, kakeknya, pamannya. Siapa punya? Cari di kantor urusan agama untuk dicatat. Nah, tidak mau dicatat? Ya. Berarti nikah sirinya tidak sah. Itu maksudnya. Baiklah, kalau memang ada unek-unek tentang acara Islam Itu Indah, silakan layangkan di Twitter Islam Itu Indah di @islamitu_indah. Insyaallah kalau memang ada unek-unek ataupun pertanyaan ada di dalam Twitter itu, insyaallah saya akan menjawab sendiri lewat Twitter itu juga. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Tundukkan kepala kita. Sadarkan diri kita. Nasihati diri kita. Jangan cuma hidup untuk kepentingan diri kita. Dan ada orang yang ikut bersama dengan kita. Bisa jadi menurut kita itu indah, nikmat, baik, sah. Tapi bisa jadi orang-orang di sekitar kita, kita kecewakan mereka, bahkan yang kita lahirkan. Buka tangan kita, kita berdoa, memohon kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekarang Mbak Cinta merasakan penderitaan itu. Mbak Cinta memohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya mohon, apa yang menjadi bebanku selama ini, Engkau ringankan ya Allah, dan kabulkanlah apa yang selama ini belum terkabul di dalam kehidupan saya. Ya Allah, pertemukanlah anakku dengan ayahnya. Pertemukanlah ia sampai akhir hayat yang akan memisahkan ya Allah. Mohon kabulkan permohonan hamba-Mu ya Allah. Coba bisa menyapa Iqbal di rumah. Silakan sapa Iqbal di rumah. Anakku Iqbal, selama ini kau telah dewasa. menjelang dewasa dengan segala kesabaran yang kau miliki. Semoga apa yang menjadi cita-citamu dikabulkan Allah, dan engkau kelak menjadi anak yang mulia, bahagia dunia akhirat. Maafkan anakku, sebagai seorang ibu saya hanya mampu memberikan apa yang mampu saya berikan. Saya akan memperjuangkan terus selama saya masih hidup. Saya akan memperjuangkan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa anta. Doakan untuk orang tua, silakan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah atas apapun yang kulakukan, jadikanlah atas apapun yang kulakukan, orang tuaku ridha, orang tuaku ridha, sehingga aku mendapatkan keridaanmu, sehingga aku mendapatkan keridaanmu. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Rob, terima kasih ya Rob. Kusyukuri atas segala nikmat, kusyukuri atas segala nikmat. Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ku terima atas segala ujian yang engkau berikan dalam kehidupan ini. Ku terima atas semua ujian yang engkau berikan kepada hamba, karena kami tahu, karena kami tahu bahwa segala ujian itu, bahwa segala ujian itu untuk kebaikan kami. Untuk kebaikan kami, Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani ujian itu, untuk menjalani ujian itu. Karena kami yakin, karena kami yakin engkau tidak akan menguji hambamu. Engkau tidak akan menguji hambamu di atas kemampuannya. Di atas kemampuannya, ya Allah. Nikah siri. Berbicara tentang nikah siri, memang sah, sah nikah siri. Tapi ambil, ambil makna dari hikmah pernikahan untuk kebahagiaan, bukan untuk menyakiti dan bukan untuk disakiti. Karena kadangkala ada orang yang menikah sembunyi, tidak mau dicatat karena mungkin menghilangkan perzinaan. Tapi tidak pernahkah kita berpikir bagaimana perasaan orang lain, perasaan anak yang kita lahirkan, perasaan orang yang lain. Sadarkan diri kita, kehidupan ini singkat, singkat. Maka jangan pernah mau mengotori kehidupan yang singkat ini. Hiduplah dengan hidup yang bermakna, karena kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita akan hidup untuk orang lain. Nikah, menggabungkan keluarga, nikah indah, nikah ibadah. Tapi jangan pernah menikah dalam hal untuk menyakiti. Mari jalin hubungan sesuai dengan aturan agama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.